fa'uhu sa'an aw zalan aw dalan aw zayan makanat fa'uhu sa'an aw dalan aw dalan aw zayan aw sodan aw dodan aw ta'an mimma huwa ala wazni tafa'ala mimma huwa ala wazni tafa'ala أو تفعل أو تفعل أو تفعل بحيث تجتمع هذه ال بحيث تجتمع التاء بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف جاز فيه ابدال التاء حرفا من جنس ما بعدها جاز فيه ابدال التاء حرفا من جنس ما بعدها مع إدغامها فيه نحو إثاقل إثاقل أصلها تثاقل ادثر ادثر ادثر أصلها تدثر إذ ذكر إذ ذكر في حركات يا biar enggak salah إذ ذكر أصلها تذكر izzayyana asluha tazayyana. Izzayyana asluha tazayyana. Is-sabba'a asluha tasabba'a. Ibarra'a asluha tabarra'a. Ittaraba pakai to. Ittaraba asluha tataraba. Idzallama pakai do. Idzallama asluha tadzallama. Nah, kalau ada kalimat yang perwazan tafa'ala atau tafa'ala atau tafa'lala, kemudian fa' kalimahnya berupa tak atau dal atau dal atau za atau sot atau dot atau tok atau dok, maka taknya wazan-wazan tadi, nah, boleh diganti dengan huruf yang sejenis setelahnya, kemudian diidgham. Nah, contohnya istaqala, asalnya tasaqala. Iddasara, asalnya tadassara. Izzakkar, asalnya tadakkar. Izzayyana, asalnya tazayyana. Issabbar, asalnya tasabbar. Idzara, asalnya tadzara. Ittaraba, asalnya tataraba. Idzallama, asalnya tadzallama. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. Ida waqa'at ta'u. Sakinatan qoblad dali wajaba ibdaluha dalan wa idghamuha dari allati ba'daha idza waqa'atit ta'u sakinatan qabla dari wajaba ibdaluha dalan wa idghamuha fid dari allati ba'daha